Bapa kami yang di surga, ada satu kerinduan di dalam kehidupan kami. Di dalam diri kami ya Tuhan saat pagi hari ini, sungguh kami mau serupa dengan Engkau. Satu kerinduan yang Tuhan tanamkan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Bahkan di dalam keseharian kami, kami senantiasa diingatkan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Tetapi ya Tuhan, di dalam kehidupan kami bukanlah hal yang sepele dan mudah ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Meskipun kami ini adalah anak-anak Tuhan, tapi terkadang kami itu menjadi orang yang lebih mengutamakan diri kami. Kami ingin apa yang kami inginkan itu tercapai meskipun kadang itu tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu ya Tuhan di dalam hal ini. Terkadang kami lebih mengutamakan apa yang memang kami pikirkan baik. Meskipun hati nurani kami kadang menuntun kami untuk berkata lain. Sedangkan firman Tuhan terus menegur kami untuk tetap setia kepada-Mu. Dalam kehidupan yang semacam ini ya Tuhan, sungguh kami adalah orang-orang yang seringkali mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kami mau. Dan biarlah pagi hari ini ketika kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu, jadikanlah kami mengerti bagaimana kami hidup untuk mengambil keputusan di dalam pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan tolong akan hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, Tuhan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga berkati untuk setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini di ruangan ini, untuk senantiasa mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat duduk kembali, jemaat kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bersyukur pagi hari ini ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya. Tema pagi hari ini adalah berkenaan dengan hidup dalam hikmat Allah. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, berbicara mengenai hikmat Allah. Gitu ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Di dalam kehidupan kita, seringkali, bahkan itu sudah dari kecil kita hidup, seringkali kita dituntut untuk berhasil. Bukan? Kita membesarkan anak, mendidik anak, tentunya supaya anak kita berhasil, bukan? Iya. Dan tidak ada sebaliknya, bahwa orang tua menginginkan dan menghendaki anaknya tidak berhasil dalam kehidupannya. Sekarang yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita adalah apa sih yang kemudian kita ajarkan dan apa sih yang kemudian kita ikuti supaya kita menjadi berhasil, bukan? Di luar sana orang-orang mengajarkan yang penting hidupmu berhasil. Entah bagaimanapun caranya, yang penting engkau berhasil. Dan kehidupan semacam ini seringkali mempengaruhi anak-anak Tuhan, bukan? Ketika kita melihat, wah, aku yang senantiasa ngikutin apa maunya Tuhan, ya, bekerja dengan jujur, dengan setia, kok sepertinya kalah berhasil dengan orang yang di luar Tuhan. Sepertinya orang yang di luar Tuhan kok lebih sukses, lebih maju, lebih untung. Dan sepertinya tidak ada yang kemudian melarang melakukan ini dan itu. Nah inilah yang menjadi satu masalah yang terkadang kita pikirkan. Bahkan orang-orang tertentu kemudian berpikir, kalau begitu enak ya jadi orang tidak mengenal Tuhan. Tetapi masalah tidak berhenti di sana. Ketika kita sudah dibesarkan dalam kehidupan untuk percaya kepada Tuhan, kemudian kita berpikir, ah masa sih saya harus meninggalkan Tuhan. Tetapi kemudian kita berpikir untuk hidup tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan? Yang penting saya berhasil. Nah, itu menjadi pergumulan kita saat pagi hari ini. Bagaimana membuat kita berhasil dalam kehidupan kita? Di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, di dalam sekolah, dalam studi kita, dalam keluarga kita. Di dalam ayat yang barusan kita baca, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Di dalam hal inilah kita mau belajar pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga. Itu dikatakan demikian. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Suatu hari seorang pria yang sudah mulai tua, dia hidup dengan dua anaknya. Istrinya sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian orang tua ini sebelum meninggal, dia memberikan dan membagikan sejumlah uang kepada kedua anaknya. Kemudian setelah memberikan uang ini, bapak ini berpesan, "Anakku, gunakanlah baik-baik akan uang yang aku berikan ini. Jadikan uang ini sebagai modal usaha buatmu. Dan supaya engkau menjadi orang yang berhasil, pakailah dengan baik-baik uang itu. Tetapi ingat pesanku ini, satu hal ini. Ingat, jangan sampai di dalam usahamu itu kepalamu kena sinar matahari. Itu saja syarat yang aku berikan." Singkat cerita, orang tua ini membagikan uangnya dan dia meninggal. Bapak ini kasih oleh Tuhan, mengingat pesan daripada ayahnya, anak yang pertama setiap hari dia mengusahakan uang yang begitu banyak yang diberikan kepadanya sebagai modal usaha. Dan dia mengingat, ingat, jangan sampai kepalamu kena sinar matahari. Apa yang dilakukan anak yang pertama ini? Dia beli payung. Jadi kalau kerja, dia pakai payung. Hujan gak hujan, dia pakai payung. Karena pesan dari orang tuanya, kepalamu jangan kena sinar matahari. Dia berangkat kerja, dia pakai payung. Pulang kerja, dia pakai payung. Dia mengusahakannya dan terus dia bekerja sekuat tenaga sebisa dia. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, meskipun demikian, singkat cerita dia bangkrut juga. Dia tidak berhasil. Anak yang pertama ini meskipun mengikuti perintah daripada orang tuanya, dia tidak berhasil. Cerita yang lain adalah adiknya, anak yang kedua, sama menjadi mendapatkan bagian dari uang yang diberikan orang tuanya. Sama juga mendapatkan pesan dari orang tuanya. Jangan sampai sinar matahari mengenai kepalamu. Nah, anak yang kedua ini tidak membeli payung seperti kakaknya. Tapi dia mencoba untuk mengerti apa sih arti daripada kalimat papanya yang sudah meninggal itu. Yang dia lakukan adalah dia kerja setiap hari dan dia tahu supaya tidak kena sinar matahari maka saya harus berangkat pagi-pagi. Dia begitu rajin, dia mengusahakan pekerjaannya, usahanya begitu giat, pagi-pagi sekali dia melakukan pekerjaannya. Kemudian juga teringat kalau pulang juga jangan kena sinar matahari. Apa maksudnya? Dia kerja dengan sekuat tenaga membanting tulang. Singkat cerita, anak yang kedua ini menjadi berhasil. Bapak ini kasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana kita memahami satu kalimat yang sama dengan pengetahuan, dengan hikmat yang berbeda. Anak yang pertama dan yang kedua berbeda. Menjadi orang berhasil adalah dambaan semua orang. Namun supaya benar-benar berhasil, tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, coba kita perhatikan, apa sih itu hikmat? Dari Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga ini dikatakan, ku penuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Apa yang dikasih oleh Tuhan, hikmat adalah keahlian yang dikaruniakan Allah. Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Satu keahlian yang memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Dalam wujud talenta, keunggulan, keahlian kita masing-masing. Itu adalah hikmat yang dikaruniakan, diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu kita diminta untuk mengembangkannya. Kita akan mendapatkan, kita adalah orang-orang yang berhasil. Apa yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai kemampuan, satu dengan yang lain, diberikan kemampuan yang berbeda. Mungkin kita mengenal yang namanya Agnes Monica, gitu ya. Siapa sih dia, begitu ya? Dia adalah seorang artis, seorang penyanyi, bahkan multi talent. Dia banyak kemampuannya, ya. Agnes Monica menyadari bahwa ia berhasil karena ia tahu bagaimana menghargai kemampuan yang Tuhan berikan, menghargai talenta, menggunakan talenta yang dia berikan. Dan dia mengembangkannya, dia menggunakannya, talenta dan keahliannya itu. Coba sekarang, kira-kira ya, tukarkan peran daripada Agnes Monica dengan seorang pendeta misalnya. Oke lah, sebut misalnya ya, misalnya pendeta Stephen Tong. Bahkan luar biasa tuh khotbahnya begitu ya. Nah, kita tuker tuh misalnya. Kemampuan Agnes Monica yang luar biasa itu, suruhlah dia untuk khotbah. Bisa gak seperti pendeta Stephen Tong? Tentu tidak bisa. Tetapi maaf kata, misalnya kita balik juga. Pendeta Stephen Tong kita tempatkan di posisinya Agnes Monica. Bisa gak kira-kira dia menari, kemudian menyanyi dan sebagainya? Saya pikir tidak bisa seperti Agnes Monica. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup ini, itu adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan berikan. Hikmat adalah satu keahlian yang Tuhan berikan. Satu keahlian yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan ingat, semua orang diberikan keahlian oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena semua orang diberikan keahlian, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebabnya entah itu orang berdosa, entah itu orang kudus, itu bisa berhasil. Iya kan? Apakah orang kaya hanya punya orang Kristen? Tentu tidak. Karena memang orang-orang di luar Tuhan pun diberikan keahlian. Ketika dia memakainya, dia bisa sukses secara ukuran dunia. Bisa kaya, bisa kemudian sukses memiliki ini dan itu. Seperti itu bukan? Nah, Tuhan memberikan keahlian kepada semua orang sesuai dengan apa yang Tuhan mau pada mereka. Persoalannya adalah apakah kita menyadari? Apakah kita menyadari dan kemudian kita menghargai, mengembangkannya dan menggunakannya keahlian yang Tuhan berikan? Ada satu orang mungkin pandai dengan tangannya. Ada orang yang lain pandai dengan kakinya. Ada orang yang lain pandai dengan mulutnya. Ada orang lain juga pandai dengan pikirannya. Masing-masing Tuhan berikan keahlian dan kepandaian itu. Jadi hikmat adalah yang pertama berbicara mengenai keahlian yang dikaruniakan Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Hikmat juga berbicara mengenai kemampuan untuk menyusun sebuah rencana. Ya, ada satu kalimat, tentunya kalau rekan-rekan yang kuliah di ekonomi akan paham kalimat ini. Kita harus bisa atau tidak gagal merencanakan. Karena kalau kita ya gagal merencanakan, kita akan merencanakan kegagalan. Ya. Kalau kita gagal berencana atau merencanakan, maka kita sebetulnya sedang merencanakan kegagalan. Oleh sebab itu, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyusun sebuah rencana. Seringkali kita dimengerti atau mengertinya dengan satu kalimat, manusia itu harus punya tujuan. Ketika kita punya tujuan, kita kan pasti akan merencanakannya menuju ke tujuan itu. Sederhananya adalah misalnya, ya, ketika saya dari Telugong mau ke sini begitu ya, saya punya tujuan ke GKI Cimone. Ketika punya tujuan ke GKI Cimone, rencana saya apa? Ya. Saya sudah mulai prediksi kira-kira perjalanan dari sana ke sini berapa lama kalau hari Minggu. Saya rencanakan kira-kira saya harus bangun jam berapa, kan begitu, ya kan? Kemudian tadi juga saya bertanya, kalau sore nanti kira-kira lebih padat enggak perjalanannya? Oke, kalau lebih padat saya harus lebih awal. Coba misalnya saya tidak merencanakan, saya gegabah dan kemudian berpikir, ah setengah jam cukuplah dari Teluk Gong ke Cimone. Apa yang terjadi? Saya sedang merencanakan kegagalan. Karena enggak mungkin, apalagi misalnya dengan traffic yang lebih padat, saya bisa terlambat di sini. Seperti itu. Jadi kita harus mampu menyusun sebuah rencana. Coba kita perhatikan dalam Kejadian pasal 41 ayat 39 itu. Ketika Fir'aun berkata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ingat seorang Yusuf yang dipakai oleh Tuhan, yang tidak hanya sekedar untuk Fir'aun, tetapi sebetulnya Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk orang Israel. Ketika Yusuf kemudian mengerti bagaimana mimpinya, bagaimana kemudian juga menerjemahkan akan mimpi orang lain, termasuk daripada si Fir'aun. Ada masa datang nanti, ada masa kesuburan, ada masa juga kekeringan di sana, kelaparan di sana. Mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam kelaparan itu. Dengan hikmat itu, Tuhan memelihara orang Israel pula. Jadi yang dilakukan oleh Yusuf adalah, sebagai orang yang berakal budi dan bijaksana, dia menyusun rencana. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang mampu menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, masing-masing kita diberikan hikmat. Nah, suatu hari ada seorang papa meminta anaknya, kedua anaknya yang masih belasan tahun, untuk memasukkan ranjang, tempat tidur ya. Tempat tidur untuk masuk ke ruang tidur tamu, begitu ya, ruang untuk tamu kalau ada yang datang. Nah, anak ini mencoba angkat berdua tempat tidurnya itu ya, diangkat. Wah, ini enteng nih, gampang begitu ya. Kemudian ketika mau masuk ke pintu kamar, ya kok pintunya sempit, begitu ya. Tempat tidurnya lebih lebar. Kemudian, coba kita miringin. Ketika dimiringin, kaki tempat tidur itu dengan badan tempat tidur ini, begitu ya, bodinya masih lebih lebar dari apa? Dari pintunya. Dia coba dorong, nggak bisa, balikin lagi nggak bisa. Lama-lama kedua anak ini menyerah. Ini papa kasih tugas nggak bener nih. Suruh masukin tempat tidur ke kamar dengan pintu yang sempit. Ya, pintu-pintu yang seukuran yang biasa normal di rumah. Nah, singkat cerita kedua anak ini, ya sudahlah, kita gak bisa, gak berhasil. Kemudian dia taruh tuh tempat tidur, ranjang itu. Kemudian papanya datang dan bertanya, loh kenapa tempat tidurnya belum dimasukkan? Ah papa ini bagaimana sih? Masa minta kita masukkan tempat tidur yang lebih lebar daripada pintu? Mana mungkin bisa? Nah, kemudian papanya bilang, oh begitu. Ayo kalau begitu kita sama-sama masukkan. Akhirnya tiga orang ini memasukkan tempat tidur itu. Papanya dan kedua anaknya. Apa yang dilakukan? Papanya bilang, yuk kita miringkan. Ya, dia pikir anaknya, lah, kan tadi juga dimiringkan seperti itu dan tidak bisa masuk. Oke, coba kita perlahan-lahan kita geser dulu. Jadi ketika pintu di depan, kemudian digeser begini, ya, kemudian masukkan kakinya dulu, begitu ya. Jangan sekaligus langsung, begitu ya. Masukkan kakinya, oke. Setelah itu apa? Geser lagi. Oh iya ya, bisa masuk ya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, kita diberikan hikmat sama Tuhan. Kita diberikan pengetahuan, akal sama Tuhan. Sekarang tugas kita adalah pakailah untuk membuat rencana bagaimana dan apa menuju tujuan yang kita hendak capai. Bapak ini kasih oleh Tuhan, hikmat adalah kemampuan menyusun cara untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Persoalannya adalah seringkali kita menundanya untuk melakukan sesuatu karena apa? Karena terkadang kita tidak tahu bagaimana caranya melakukan. Namun dengan hikmat, atau seringkali orang bilang dalam hal yang kedua ini adalah kebijaksanaan, kita bisa melakukannya. Selanjutnya yang ketiga, berbicara mengenai hikmat. Hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, berbicara mengenai hikmat. Hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah untuk pertama, mengenal Allah dan menyelami karya Allah di dalam diri kita. Hikmat itu diberikan kepada kita untuk memahami mengenai Allah itu sendiri, untuk menyelami karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah di dalam hidup kita juga adalah untuk apa? Memecahkan persoalan-persoalan yang rumit di dalam kehidupan kita. Bapak ini kasih oleh Tuhan, banyak contoh, banyak kasus. Dan seringkali yang kita kenal adalah peristiwa mengenai Salomo. Ketika seorang bayi diperebutkan oleh kedua mamanya. Singkat cerita, ada dua wanita yang masing-masing punya anak. Dan kemudian mereka tidur bersama-sama. Nah kemudian salah satu ibu ini, anaknya meninggal karena tidak sadar, dia tindih ketika tidur. Nah kemudian dia sadar bahwa anaknya ini meninggal. Lalu apa yang terjadi? Anaknya ini ditukar sama wanita yang di sebelahnya. Kan masih bayi, gak tahu begitu ya untuk membedakannya. Masih sama-sama bayi. Kemudian ditukar. Singkat cerita kemudian apa? Bangunlah yang satunya lagi. Kemudian dia menyadari, loh ini bukan anak saya. Yang meninggal itu anaknya dia. Kemudian ributlah ini. Kemudian diperhadapkan kepada Raja Salomo. Kemudian diceritakan mengenai masalahnya dan akhirnya Raja Salomo dengan hikmat mengatakan, oke kalau begitu, begini, karena hanya ada satu bayi yang hidup, kemudian ada dua orang ibu yang memperebutkannya, kalau begitu kita belah saja jadi dua. Sebagian buat ibu, sebagian buat ibu. Kemudian respon daripada dua ibu ini berbeda. Yang satu bilang, oke kalau begitu bagi saja, biar adil. Tidak ada yang kemudian diuntungkan dan dirugikan. Oke, saya setuju. Ibu yang kedua bilang, jangan deh, jangan dibagi, kasihan nanti dia meninggal. Kalau begitu kasih saja. Dari sini Raja Salomo tahu ibu mana yang dari bayi ini. Gak mungkin seorang ibu rela anaknya dibelah jadi dua. Raja Salomo dengan hikmat tahu, berarti engkau adalah ibu yang sebenarnya. Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengenal Tuhan, menyelami karyanya, dan supaya kita bisa memecahkan persoalan-persoalan yang rumit di dalam kehidupan kita. Banyak contoh dalam Alkitab, ada Yusuf, dia adalah seorang yang berhikmat, yaitu orang yang budak yang akhirnya bisa berhasil, ya, yang dijadikan budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian seorang Daniel, seorang pemuda yang bisa menjadi pemimpin. Kemudian kita mengenal seorang yang namanya Salomo yang tadi kita ceritakan. Bagaimana hikmat itu membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang begitu rumit. Tapi masalahnya begini, pimpinan Tuhan di dalam hikmat ini tidak serta-merta langsung otomatis ada dalam kehidupan kita. Tidak otomatis kemudian kita langsung menjadi orang yang berhikmat, bukan? Nah, lalu bagaimana? Lalu bagaimana kita bisa memiliki hikmat itu? Jangankan kita, orang-orang di dalam Alkitab yang kita kenal misalnya, seorang bapak orang percaya sekalipun, dia bisa, kalau bahasanya gerusa-gerusu, apa itu gerusa-gerusu? Terlalu buru-buru, ya, ketika mendengar akan suara Tuhan. Perhatikan ketika di dalam Kejadian pasal 15 misalnya, bahwa Tuhan itu sudah mengatakan bahwa melalui Sara keturunannya akan nanti diberkati. Tetapi Sara kemudian apa? Sesuai dengan kebudayaan, budaya yang saat itu ada. Okelah kalau begitu, karena kita sudah menikah lama dan tidak punya anak, ambil saja Hagar, ya, pembantunya. Dan itu sah menurut budaya saat itu. Dan Abraham sebagai bapak orang beriman mengambilnya. Dan akhirnya punya anak dari Hagar. Pasal 17 muncul lagi permasalahan. Bahwa Allah menghendaki bahwa dari Saral Tuhan memberikan keturunannya. Dan perhatikan, seorang Abraham pun bisa salah langkah dalam hal ini. Tidak hanya Abraham, banyak beberapa orang, bahkan Musa, ketika diminta untuk memberikan air, ya, dia begitu bersungut-sungut ketika orang Israel minta, marah dia, dipukul. Ya, batu itu. Dan Tuhan tidak menghendakinya. Ada juga Daud. Perhatikan seorang Daud. Karena begitu besarnya kebutuhan seksualnya, ketika dia melihat seorang wanita yang mandi, dia begitu jahatnya. Bahkan sampai bisa apa? Merencanakan untuk membunuh seseorang. Ya, ketika suaminya Bathsheba itu pulang, si Uria itu, kemudian dia disuruh pulang, ya, karena si Daud ini sudah meniduri istrinya dan ternyata hamil begitu. Ketika suaminya pulang, dia suruh untuk pulang ke rumahnya supaya apa? Supaya nanti kalau si Bathsheba hamil, nah itu kan gara-gara suaminya. Uria nggak mau pulang. Dia bukan orang Israel. Dia orang Het yang kemudian mau menjadi percaya kepada Tuhan, artinya menjadi orang Israel. Disuruh pulang nggak mau. Kemudian gimana ini? Wah, nanti kalau istrinya ketahuan hamil gara-gara Daud, bahaya nih. Kemudian dia kasih surat kepada Uria, bawa kepada Yoab, baca, kemudian dia diutus ke depan, akhirnya mati di sana. Seorang Daud yang kita kenal begitu dekat dengan Tuhan, tetapi punya hati dan pikiran dan rencana yang begitu jahat. Hikmat tidak datang begitu saja. Hikmat tidak bisa kemudian serta-merta ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana hikmat itu kita peroleh? Bagaimana kita bisa memiliki hikmat itu sehingga kita hidup di dalam hikmat Allah? Yang pertama, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hal yang pertama untuk mendapatkan hikmat Allah adalah mintalah kepada Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat itu. Dari mulut Allah datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Mintalah kepada Allah. Dan bukankah ini yang dilakukan oleh seorang Salomo? Dia minta hikmat sama Tuhan. Tapi ini kasih dari Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh yang lain. Rasul Paulus pun demikian dalam Efesus pasal yang pertama. Dia berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat yang ada di Efesus. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Kita boleh untuk mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh hikmat, kita perlu merendahkan hati dan memintanya dari Tuhan. Berdoalah dan minta hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat kita tahu cara untuk menggunakan ilmu pengetahuan kita. Bekalilah anak-anak kita bukan sekedar dengan ilmu pengetahuan, tetapi adalah takut kepada Tuhan. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh Amsal? Permulaan hikmat itu dari apa? Takut akan Tuhan. Relasi suami istri, janganlah buat atau kondisikan istrimu takut kepada suami. Tapi bikinlah istri itu takut kepada Tuhan. Ketika istri dan suami itu takut kepada Tuhan, ketika mungkin satu dengan yang lain lagi keluar kota dan sebagainya, kita tidak perlu khawatir. Karena dia adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Demikian juga dengan anak. Mungkin anak kita akan kuliah, anak kerja keluar kota, mungkin keluar negeri akan kuliah. Kalau dari sedini mungkin kita berikan dia takut kepada Tuhan, kita lebih tidak khawatir. Karena dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita memperoleh hikmat, mintalah kepada Tuhan. Yang kedua, dalam Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Allah, akan Tuhan, ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Yang kedua, bagaimana hikmat kita peroleh adalah dengan takut akan Tuhan. Kalau yang pertama kita minta sama Tuhan, kalau yang kedua adalah marilah dengan hidup takut akan Tuhan. Karena hikmat datang dari sana. Tidak bisa ketika kita mengandalkan diri kita, sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan, biasanya mengandalkan diri. Dan hikmat enggak lahir dari sana. Itu hanya pengalaman, itu hanya pengetahuan. Tapi ketika kita takut sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan. Banyak orang di dalam Alkitab diceritakan. Banyak firman Tuhan dikatakan di dalam Alkitab tentang hikmat ini. Misalnya, di dalam Mazmur mengatakan 25, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Siapa yang takut akan Tuhan, di sana Tuhan akan memberitahukan rencana-rencananya. Siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepadanya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Hal yang kedua adalah takutlah sama Tuhan. Yang terakhir, berbicara mengenai dua yang terakhir, yang ketiga. Hikmat itu diperoleh dari, kita perhatikan Daniel 6 ayat 11. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Cara yang ketiga untuk memperoleh hikmat adalah dengan terbiasa menyembah Tuhan dan berdoa kepadanya. Ini adalah kehidupan untuk takut akan Tuhan yang terus kita hidupi. Ini adalah bagaimana kita memperoleh hikmat. Yang terakhir dari Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Peganglah perintah Tuhan. Tidak ada kata yang lain. Peganglah perintah Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu pergumulan kita sama-sama pagi hari ini, bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan itulah yang akhirnya dikatakan oleh Daud. Aku lebih berakal budi dan aku lebih mengerti sebab aku merenungkan peringatan-peringatan-Mu dan memegang perintah-perintah-Mu. Perhatikan ketika dia sudah berdosa, kemudian diingatkan oleh nabinya. Apa yang dilakukan? Dia memegang firman Tuhan. Akhirnya Daud bertobat. Dan kemudian hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, bila ini menjadi satu pergumulan kita bersama-sama. Mari kita hidup dalam hikmat Allah. Mari kemudian kita semakin menyadari bagaimana seharusnya kita hidup di dalam hikmat Allah. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh terus menggumulkan bagaimana hikmat itu kita peroleh dalam beberapa hal tadi, marilah kita renungkan bersama bahwa di dalam kehidupan kita ini bukan sekedar kita harus berhasil, tetapi bagaimana kita berhasil dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan bila ini menjadi pergumulan kita sama-sama, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami belajar ya Tuhan. Kan satu bagian firman-Mu, bahkan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, bahkan jatuh di dalam keputusan yang salah. Bahkan ketika kami belajar bersama-sama tentang hikmat saat pagi hari ini, kami tahu ya Tuhan, hikmat adalah bagaimana Tuhan itu menolong kami untuk hidup saat ini. Dengan hikmat ini, kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong ya Tuhan, biar kami mensyukuri, menggunakan keahlian yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, biar kami diberikan kemampuan dengan hikmat Tuhan menyusun rencana dengan baik dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, sehingga sungguh dengan pengetahuan yang Tuhan berikan, kami menjadi lebih baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga kami senantiasa takut kepada Tuhan. Karena itulah permulaan daripada hikmat, yaitu kami senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah kehidupan doa saat teduh pribadi kami membuat kami semakin menyadari Engkau adalah Tuhan Allah yang memimpin kami. Berkatilah kiranya setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami adalah orang-orang yang sungguh diperkenan di hadapan Tuhan. Karena kami terus menggumulkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu sebagai orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.